dan dilanjutkan dengan sambutan-sambutan menepati acara yang ketiga. Sambutan yang pertama dari Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kutai Timur, dirangkai dengan sambutan yang kedua, sambutan dari Bupati Kutai Timur. Acara Mauidho Hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Ki Haji Ahmad Muafiq menepati acara yang keempat. Dan untuk menyempurnakan acara pada siang dan pagi hari ini akan ditutup dengan doa. Kaum muslimin jamaah rahimahullah, marilah acara pagi menjelang siang hari ini kita buka bersama-sama dengan pembacaan Ummul Quran yang diantara hadiahnya kita khususkan kepada Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, dirawat di rumah sakit SOHC. Liridha'illahi wa li syafa'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa la khusus khususan ila ruhi wa jasadi Bapak Kiai Haji Muhammad Adam wa jami'i Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami sampaikan menapaki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Yang Mulia Akhina Fillah Al-Mukarram Al-Ustaz Sahibul Anwar. Kepada beliau kami haturkan. من ذكر وأنثى Sadaqallahul Azim, Sadaqallahul Azim, wa Sadaqa Rasulun Nabiul Karim. Terima kasih kami haturkan. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, pahalanya dilimpahkan kepada kita sekalian dan khususnya kepada yang membaca. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Menapaki acara yang ketiga, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, yang akan disampaikan oleh Ketua MUI Kabupaten Kutai Timur, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kutai Timur, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Sofir Bagus MM. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Muwafiq dari Daerah Istimewa Yogyakarta, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur Bapak Haji Gunawansa MSI, yang saya hormati Kapolres Kutai Timur, yang saya hormati Bapak Dandim Kutai Timur, yang saya hormati Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kutai Timur, yang saya hormati Ketua Rabithah Alam Islami Kabupaten Kutai Timur Bapak Habib Haji Abdul Muthalib. Ayuhal hadirin al-kiram, para hadirin, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita senam dan bersama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya, karena taufiknya, karena hidayah dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat hadir di tengah-tengah Masjid Agung Kutai Timur Al-Faruq. Beriring doa, semoga hati kita semua selalu dibarengi dengan hidayah dan manfaat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan Nabi besar baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah menjalankan ibadah min yaumil ahad ila yaumil qiyamah. Ayuhal hadirin al-kiram, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, sengaja di akhir tahun ini Majelis Ulama Kabupaten Kutai Timur mengadakan acara refleksi akhir tahun. Hanya satu harapan dan dambaan, semoga tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu dan mudah-mudahan tahun yang akan datang lebih baik daripada tahun ini. Ayuhal hadirin al-kiram, para hadirin, Bapak Kiai yang saya hormati, Kabupaten Kutai Timur adalah Indonesia pilihan. Beragam etnis, beragam suku, beragam agama, bahkan beragam budaya. Majelis Ulama Kutai Timur mengajak, mari kita jalin komunikasi, mari kita jalin toleransi, baik toleransi internal umat beragama, toleransi amat umat beragama, baik toleransi antar umat beragama dengan pemerintah. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, yang terakhir sambutan singkat, bahwa tahun 2019 adalah tahun politik. 15 partai politik hadir di tengah-tengah Kabupaten Kutai Timur. Berbeda partai, berbeda dukungan, berbeda pilihan. Mari kita jaga persatuan kesatuan, mudah-mudahan Kota Timur tetap utuh, Kota Timur tetap damai, dan Kota Timur tetap abadi bila akhir zaman nanti. Sebagai penutup para hadirin, saya berdoa mudah-mudahan di akhir tahun 2018 kita diberikan badan sehat walafiat, rezeki yang halal, yang banyak dan barokah. Generasi kita semoga menjadi generasi yang soleh dan solehah. Bila suatu waktu dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan peringatan khusus dan khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahu yahdil shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sambutan yang kedua, sambutan Bupati Kutai Timur, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Agus Haji Irawansyah, M.Si. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati dan kita banggakan Bapak Kiai Haji Ahmad Muwaffiq. Alhamdulillah beliau bersama-sama kita kembali mengunjungi Senatan, dan kita mengucapkan tentu sangat bergembira dan menyambut kedatangan beliau untuk mengisi acara-acara seperti tahfidz akbar yang kita adakan pada hari ini. Yang saya hormati Bapak-bapak anggota DPRD yang hadir, yang saya hormati pimpinan forum koordinasi pimpinan daerah, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak Kajari yang mewakili, Bapak Pengadilan Negeri yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kepala Kementerian Agama, dan saudara pimpinan SKPD yang hadir, Bapak para alim ulama, terutama Bapak Ketua Rabita, Bapak Haji Abdul Muthalib, Ketua Majelis Ulama dan mewakili, para tokoh masyarakat dan ibu-ibu serta hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama tentu mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin, limpahan rahmat serta karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita dapat hadir bersama-sama untuk menghadiri tahfidz akbar akhir tahun 2018 yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak yang mewakili Majelis Ulama. Mudah-mudahan tahun 2018 ini membawa berkah dan kemudian di 2019 kita dapat mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga daerah kita aman dan makmur tentunya. Selawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikut hingga akhir zaman. Bapak sekalian yang saya hormati, pertama saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada Bupati yang siang-siangnya beliau hadir, yang mana tadi malam beliau langsung setelah mengikuti acara tahfidz akbar di Tatapulu bersama Pak Kiai juga di sana, dan beliau tadi pagi berangkat ke Jakarta menghadiri undangan dan ditugaskan kepada saya untuk mewakili beliau. Sekaligus ingin menyampaikan permohonan maaf beliau pada hari ini, dan tentunya juga dalam kesempatan ini kami selaku yang mewakili pemerintah daerah sangat berterima kasih atas kehadiran bapak-bapak sekalian dan ibu semuanya, terutama kepada Bapak Yusma Afif yang hadir kemarin di tengah-tengah kita. Ini merupakan suatu kebanggaan kami, ya, bahwa mungkin beliau tidak bisa menghitung lagi berapa kali sudah datang kemari, dan ini juga merupakan bahwa Kota Timur, ya, mudah-mudahan dengan kedatangan beliau ini mendapatkan berkah lagi. Bapak sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan ini tadi sudah disampaikan bahwa saat ini kita menjelang akhir tahun 2018 dan juga pada tahun 2019 nanti tahun-tahun politik yang disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama tadi, tentu kita bisa menyikapi dengan arif dan bijaksana, ya, bagaimana kita menyikapi pemilihan legislatif, bagaimana kita menyikapi pemilihan presiden dan seterusnya. Nah, tentunya kita harus saling toleransi dan saling menjaga rasa persatuan di antara kita. Dan alhamdulillah, saya di Kutai Timur ini sudah mulai awal berdiri Kutai Timur tahun 2000, ya. Dan alhamdulillah sampai saat ini keadaannya cukup aman, damai, ya. Cukup tertib. Walaupun tadi dikatakan semua suku, semua agama ada di Kutai Timur, dan pertumbuhannya juga cukup luar biasa dibandingkan daerah-daerah lain. Ya. Kalau daerah lain mungkin pertumbuhannya antara 2-3%, kita sampai 7-8% per tahun. Nah, ini berarti membuktikan bahwa Kutai Timur ini daerahnya cukup menjanjikan. Ya, di mana orang datang kemari dan alhamdulillah cukup berhasil berarti. Oleh sebab itulah hendaknya kita sama-sama menjaga, sama-sama memelihara daerah kita agar tetap kondusif. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini kepada Pak Kiai mohon doanya agar kita Timur selalu tetap aman dan damai. Tidak ada kata yang atau rasa yang paling indah selain rasa aman dan damai. Ya, kita aman melaksanakan ibadah kita aman melaksanakan kegiatan dan usaha kita, dan kita aman di dalam melakukan silaturahmi antara sesama kita. Saya rasa ini dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian, dan sekali lagi kami mohon kepada Bapak Haji Ahmad Mubin untuk menyampaikan tausiah dan ceramahnya, dan tentunya kita semua sama-sama mendengarkan tausiah beliau. Sahari walaupun mungkin ilah mengutari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Memasuki acara yang kita nanti-nanti, mau itu hasanah yang akan dirangkai dengan pembacaan doa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Taufik dari Yogyakarta. Kepada beliau waktu kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya dikasih kursi. Jadi hari ini yang pakai kursi cuma saya. Karena sekarang musimnya orang berebut kursi. Makanya saya dikasih kursi karena saya enggak rebutan kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, berkhusus Ketua Majelis Ulama Indonesia Tim atau yang mewakili Yaya Gus, jajaran ketua-ketua organisasi Islam yang hadir, yang saya hormati, yang saya hormati Bapak Bupati atau yang mewakili Bapak Sekda, Bapak Irawan Syah, jajaran TNI Polri yang saya hormati, Bapak Dodi, Bapak Kamil. Ini enggak ada yang saya enggak tahu ini belakang-belakang ini membawanya dari unsur mana saja. Semuanya yang saya hormati, para pimpinan, para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Saya tadi nengok kanan, hitam-hitam tak kira apa, enggak tahunya Ka'bah. Iya kan, Ka'bah. Tapi itu duplikatnya, duplikatnya Ka'bah. Yang asli ada di Makkah. Nah kita kalau nengok Ka'bah ini mesti ingat, inilah yang disebut inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Makkah mubarakah wa hudal lil alamin. Ini di mana letaknya? Di Makkah sana. Nah, di Makkah sana ada awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Makkah mubarakah. Ada Ka'bah. Dan itu di Makkah, di padang Pak Hasir. Itu menandai apa? Itu menandai firman Allah, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum 'indallahi atqakum. Jadi Ka'bah ini menandai apa di sana? Menandai ketika manusia belum sebanyak ini, ketika manusia baru satu. Siapa? Nabiullah Adam alaihis salam. Ketika baru satu, turun dari langit itu baru sendirian. Nah Nabi Adam ini khawatir gak bisa pulang, karena ketika turun sama Allah dibilang, kamu nanti selesai jadi khalifah, pulang ya Adam. Nabi Adam taunya itu dekat, bumi dan langit itu dekat, ternyata jauh. Maka Nabi Adam khawatir tidak bisa pulang, maka memberi tanda, turunnya itu tandai. Ditandain. Jadi ini ada tanda kalau di sana. Manusia ketika masih sendiri belum banyak. Kemudian ketika manusia masih sendiri, Nabi Adam jalan-jalan ke seluruh dunia. Jalannya Nabi Adam cepat karena besar Nabi Adam. 60 dirok. Sedirok itu segini. Berarti sekitar 50 meter. Jadi kalau melompati sungai Mahakam itu enggak susah. Karena besar. Kita enggak bisa bayangkan kadalnya aja segede dinosaurus. Itu kadal zaman Nabi Adam. Kadalnya segede dinosaurus. Nabi Adam itu besar 50 meter gitu. Ya, sak menara masjid gitu. Segituan. Enggak usah dibayangkan celananya segede apa, enggak usah dibayangkan. Itu besar Nabi Adam. Nah, sendiri membangun tanda kehidupan. Jadi ada petilasan, kalau dalam bahasa kami di Jawa itu ada tinggalannya. inna awwal baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkatan mubarakah. Kemudian Nabi Adam mencari kekasihnya. Kenapa? Karena Nabi Adam rindu sama Siti Hawa. Jadi sebelum manusia di dunia ini diuji apa-apa oleh Allah, pertama diuji rindu. Makanya di dunia ini tidak ada yang lebih menyakitkan selain sakit rindu. Gak ada yang lebih menyakitkan selain sakit rindu. Sakit kepala, minum obat sakit kepala, sembuh. Udunan ini disuntik, sembuh. Tapi kalau sudah sakit rindu, makan gak enak, tidur gak nyenyak. Adanya cuma pengen ketemu dia yang kita rindukan. Nah, Nabi Adam itu merindukan Siti Hawa itu sampai 200 tahun. Sampean bayangkan rindu kok 200 tahun itu bagaimana? Makanya rindu itu menyakitkan. Makanya kalau sudah rindu, obatilah rindu itu dengan kekasihmu. Jangan kau pendam, nanti kamu sakit. Itu rindu. Saking rindunya Nabi Adam ini sendiri. Kalau kita rindu sekarang enak. Banyak sekali warung kopi. Tinggal datang ke warung, syukur-syukur dapat yang jual. Lah itu sendiri Nabi Adam. Maka kemudian berkelana Nabi Adam mencari kekasihnya. Sampai akhirnya tahun ke-200 Nabi Adam sudah enggak kuat berteriak, "Hawa!" Saking kencengnya teriakan itu, akhirnya lambat laun terdengar sama Siti Hawa. "Mas Adam!" Kaget itu. "Hawa! Mas Adam!" Ternyata apa? Siti Hawa itu sudah nunggu di atas bukit sambil duduk begini. Begitu lihat Nabi Adam, Siti Hawa langsung berdiri, Nabi Adam berlari. Nabi Adam ingat, "Hei Hawa, Hawa, jangan turun kamu. Kamu di atas bukit itu, biar aku yang naik." "Kenapa Mas Adam, aku juga rindu." "Jangan, kamu jangan turun ke bawah. Karena kalau kamu turun ke bawah, saya khawatir nanti kamu dicontoh sama anak cucu kita. Ada perempuan ngejar laki-laki. Udah kamu di sana aja, biar aku yang naik." Maka kemudian Nabi Adam naik. Nah kalau sekarang ada lagunya mungkin ya, "Hamku hami se culalu." Oh, gitu. Maka akhirnya berpelukan. Pelukan pertama inilah kerinduan yang sangat kuat ditandai oleh Allah dengan namanya Jabal Rahmah. Jadi ada tugunya namanya Jabal Rahmah. Jadi perjalanan manusia itu diceritakan juga ditinggalkan peninggalannya. Itu caranya Allah biar manusia ini gak lupa. Setelah itu manusia kemudian ya namanya juga ketemu kekasih. Mosok mengutak-utak kupil kan enggak. Ya akhirnya terjadilah yang harusnya terjadi dan di situ kemudian mulai beranak pinak. Setelah beranak pinak terus banyak berbeda-beda pindah kemana-mana. Yang tetap di Arab tetap cantik, tetap ganteng. Yang pindah Eropa tinggi besar rambutnya merah. Yang pindah ke Cina tiba-tiba berubah jadi tembem-tembem sipit. Yang pindah ke Afrika jadi hitam gosong kayak kopi goreng gitu. Nah yang pindah ke sini jadi kecil-kecil, pesek-pesek, rembes. Inilah yang disebut waja'alnakum syu'uban wa qabila. Aku bikin kalian berbangsa-bangsa. Maka ketika sudah berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, anak manusia lupa kalau satu darah, kalau satu saudara. Maka berkelahilah. Ketika berkelahi kemudian semuanya ingat, janganlah kita berkelahi karena kita ini keturunan Nabi Adam. Tapi ketika semua mengatakan kita ini turunannya Nabi Adam, gak ada lagi yang tahu. Loh, rumahnya Mbak Adam di mana? Gak ada yang ingat sudah. Udah hilang semua. Loh, kalau kita cucunya Nabi Adam, tempat Nabi Adam dulu di mana? Gak tahu sudah. Hilang jejaknya. Maka Allah mengutus Nabi Ibrahim alaihis salam untuk mencari kembali jejak manusia. Dicari dan ketemu di sebuah lembah, dibangun ulang sama Nabi Ibrahim. Akhirnya begitu ketemu Nabi Ibrahim cuma berdoa, Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimu sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, sudah ketemu, kutitipkan anak cucuku di tempat yang gersang, enggak ada apa-apa ini. Buat hatinya kuat biar dia mau sholat, buat dia dicintai oleh manusia, dan berikan rezeki buah-buahan supaya bersyukur. Nah, dibangun ulang. Nah, ketika dibangun ulang semua merasa ketemu, oh ini tinggalannya Nabi Adam. Maka kemudian rukunlah kembali manusia. Nah, ini yang kemarin saya sampaikan di depan presiden. Waktu di istana saya katakan bahwa manusia pernah satu jalan kehidupan. Makanya yang kemudian orang India membangun cerita yang mirip dengan ceritanya Nabi Adam. Ada batu dibangun dengan bentuk kotak, di sana dibangun dengan bentuk bulat, namanya setupa. Di sini ada Jabal Rahmah, di India ada namanya Linggayoni, karena orang India meyakini bahwa turunnya Nabi Adam itu di India. Di Makkah ada air Zamzam, di India ada air Gangga Yamuna, di Arab ada perjalanan suci dengan kain selempang warnanya putih, di India ada perjalanan suci dengan kain selempang warnanya kuning. Setelah perjalanan suci urusannya sama-sama rambut, yang di Islam tahalul, yang di India digundul. Selesai perjalanan suci, yang di Arab melakukan hari raya kurban menyembelih binatang, yang di India hari raya gadri juga menyembelih binatang. Nah, ini maka ada kesamaan-kesamaan antar agama. Jadi makanya jangan suka olok-olok agama orang, karena ada kesamaan-kesamaan. Ya sampean yakin dengan Islam, yakinlah, tapi jangan olok-olok punya orang. Nah, Nabi Ibrahim inilah yang akhirnya kemudian menjadi simbol baru. Nah, Nabi Ibrahim punya anak dua, namanya Ishak sama Ismail. Yang Ishak melahirkan Yakub atau Israel, punya anak 12 dikenal dengan nama Bani Israel. Dan dari Bani Israel lahir Nabi Musa, melahirkan agama besar namanya agama Yahudi yang sekarang masih mempengaruhi dunia. Punya anak lagi namanya Isa, punya keturunan namanya Isa, punya agama besar namanya Nasrani, dan sampai sekarang masih ada. Makanya ketika Rasulullah lahir mereka disebut Ahlul Kitab, yang sekarang kebetulan lagi merayakan hari raya Natal. Ini juga tinggalan besar sejarah Nabi Ibrahim. Lah, kenapa kemudian sekarang bersengketa di tanah Filistin? Karena Filistin tinggalan Nabi Ibrahim dan kotanya dibangun oleh Nabi Sulaiman. Lah, ini makanya kemudian ribut yang Islam Nasrani sama Yahudi berebut tinggalan nenek moyang. Makanya kalau ada orang rebutan sawah itu pasti saudara. Nah, kalau rebutan pematang sawah lah itu baru tetangga. Maka enggak usah gumun kalau ribut di sana antar tiga agama besar. Makanya kalau kita tahu begini udah biar aja deh ribut, nanti siapa yang menang. Sekarang yang menang Yahudi, karena Yahudi lebih pinter dari yang Islam. Yang Yahudi mikir rembulan, yang Islam malah kembali minum kencing unta. Nah, ini yang kemudian jadi terpuruk. Ini itu di sana terjadi. Nah, setelah ini menghasilkan agama besar, maka kemudian Islam Allah merubah kembali jalur kenabian, dirubah menggunakan jalur Makkah. Jalur Makkah adalah jalur Nabi Ismail, karena Nabi Muhammad ini keturunan Nabi Ismail. Nah, semenjak itulah maka kemudian lahir Islam dengan tetap adanya Yahudi dan Nasrani. Nah, ketika Islam hadir di sana, ya orang Yahudi Nasrani ya nanya, yang kamu teruskan siapa? Saya neruskan Nabi Ibrahim. Maka kemudian Nabi Muhammad diolok-olok. Apa buktinya kamu penerus Nabi Ibrahim? Maka akhirnya Nabi Muhammad diangkat ke langit, ibadah haji untuk ditunjukkan jejak Nabi Ibrahim. Maka kemudian Allah menunjukkan, ketemu langsung dengan Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad bertanya, ya Ibrahim, abana, bapakku Ibrahim, itu peletakan batu pertamanya dulu di sebelah mana? Oh, di sebelah situ itu, biar kamu gak ribut, nanti kamu tandai, itu namanya makom Ibrahim. Kakek Ismail di sebelah mana? Kakekmu Ma'il di sebelah situ itu, biar nanti di bawah gak ribut, kamu kasih tanda namanya Khidir Ismail. Lah nenek Hajar di mana? Nenekmu Hajar di sebelah situ tuh, Gunung Sofa sama Marwa, kamu nanti kasih tanda. Nah, dulu melempar setan di sebelah mana? Situ. Nanti kalau kamu turun kamu kasih tanda, itu Jamaratul Wusqa Aqabah. Nah, itulah maka kemudian Rasulullah tahu jejaknya. Lah kalau Ka'bah itu punya siapa? Itu punya kakekmu Nabi Adam, mumpung orangnya di situ kamu nanyalah. Akhirnya Badam, Ka'bah itu apa? Itu dulu tinggalanku pertama, aku khawatir gak bisa pulang, tak kasih tanda. Maka kemudian disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkah mubarakah. Lah kalau Jabal Rahmah itu apa? Nah, kalau Jabal Rahmah itu tugu I love you ku sama nenekmu Hawa. Nanti kamu tengok iya. Lah semenjak itulah maka ketika Nabi Muhammad turun diperintah ibadah haji agar enggak lupa dengan sejak masa lalu umat manusia. Makanya sampean kalau ibadah haji nengok Ka'bah harus tahu bahwa dari situlah seluruh manusia lahir dan berbeda. Beda, makanya orang kalau tidak bisa menerima perbedaan sementara dia sudah pergi haji, lihat Ka'bah kalau tidak bisa menerima perbedaan seluruh manusia, ini hajinya mardut. Ini hajinya mardut, pasti cuma nengok Ka'bah sebagai bangunan batu, lupa bahwa disitulah awal sejarah manusia. Apalagi kalau sudah nengok Jabal Rahmah, orang sudah nengok Jabal Rahmah, di situ manusia berbeda-beda, kok nggak bisa terima perbedaan manusia? Ini jelas hajinya nggak diterima. Ini paling diterima ya nengok ini apa, tugu batu. Dia nggak ngerti bahwa ibadah haji ini adalah menapak jelas sejarah perubahan manusia. Lo sampai di situ manusia berbangsa-bangsa, suku-suku. Nabi Adam satu keluarga, Nabi Ibrahim sudah pengenal bangsa, Nabi Musa mengenal negara. Lah Nabi Muhammad ini yang paling berat, karena Nabi Muhammad ketika jadi nabi manusia sudah penuh seluruh dunia. Pak Awang Faruk waktu jadi bupati ini baru pisah dari Buntang, isinya masih sedikit. Lah begitu yang jadi bupati Pak Ismu, seluruh Kutai Timur sudah isi manusia. Zaman Pak Awang Faruk belum butuh jalan antara Neng Buntang sama Kutim, tapi zamannya Pak Ismu ini sudah butuh jalan. Lah kebutuhan-kebutuhan manusia ini akan terus berkembang dan bergerak. Lah Rasulullah ini jadi nabi ketika manusia sudah banyak, semua dunia semua sudah terisi. Maka Rasulullah dijelaskan, waja'alnakum su'auba wa qabaila lita'arofu, dan kita ini menjadi bangsa yang tersendiri namanya bangsa Indonesia. Dan sekarang bangsa Indonesia sudah punya negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya dalam hari ini Kutim ini punya tanggung jawab besar, karena bangsa Indonesia sampai punya negara ini dulu mulainya dari sini. Jadi sejarah kenegaraan di Nusantara itu mulainya dari Kutai ini. Di sini ada sebuah kerajaan namanya Kutai Kartanegara. Di sini nih, di Kalimantan Timur, di Kutim ini, di Kutai Tenggarong sana. Saya pernah ke sana, di Muara Kaman. Itu Linggayoninya segede kelapa itu, tuan bapak. Di situ, nah disinilah awal kerajaan besar di Nusantara. Jawa belum apa-apa, ada kerajaan Kutai Kartanegara. Rajanya namanya Mula Warman, itu anak Kudunga. Kudunga itu Raja Saluka Negara, Raja Salangkanaya di Maldives sana. Itu keturunan India. Nah, Mula Warman membangun kerajaan di sini. Setelah itu punya anak namanya Dewa Warman. Ini pindah kerajaannya ke ujung kulon Pulau Jawa, namanya kerajaan Salukonegoro. Yang dari situ kemudian melahirkan Purna Warman, membuat kerajaan besar di Jawa Barat namanya Tarumanegara. Di situ punya anak namanya Sinasanaha, bergeser ke selatan Jawa, bangun kerajaan namanya Galuh. Lah di Galuh ini si Sinasanaha punya anak namanya Sanjaya, membangun kerajaan besar di Jawa Tengah namanya Mataram. Yang dari Mataram ini lahirlah peradaban baru di Nusantara. Di situ yang kemudian punya anak cucu namanya Balaputra Dewa, membangun kerajaan besar namanya Sriwijaya. Sanjaya punya keturunan besar namanya Sindok, bangun kerajaan di daerah timur, jadi cikal bakal Kadiri dan Singosari. Sampai akhirnya Singosari dipimpin oleh Kertanegara mampu menjadi penakluk 2/3 dunia. Jadi cikal bakalnya dari sini, kita ini pernah punya kekuasaan, pernah punya bangsa kita ini menjadi negara adik kuasa di dunia. Maka Pak Teddy dan Pak Kamil jangan pernah gentar menjadi orang Indonesia. Kita pernah menaklukkan Mongolia, sebuah negara adik kuasa penakluk Arab, penakluk Cina, dan penakluk Eropa. Takluk di Indonesia oleh kerajaan namanya Singasari. Makanya bangsa ini sampai hari ini menjadi pusat penelitian. Satu, penelitian teknologi. Yang kedua, penelitian kerukunan. Penelitian teknologi sampai hari ini orang mengakui, ini bangsa dulu kenapa kuat? Karena punya kekuatan senjata yang melampaui kekuatan senjata orang Eropa. Keris itu dulu dibuat oleh para pendiri bangsa ini. Ini dengan ujung di tengahnya, sunduknya itu menggunakan batu bintang. Batu bintang itu meleleh di suhu 15.000. Sekarang Jerman dengan nuklir hanya sanggup mengangkat 7.000 derajat Celcius. Reaktornya enggak kuat. Semua orang bertanya zaman itu apa? Api yang dipakai memanaskan sampai suhu 15.000. Sekarang enggak sanggup. Yang kedua, alat musik. Orang Arab punya alat musik namanya terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Orang Eropa punya alat musik namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Kayu tinggal nebang, kulit tinggal motong, tali tinggal buat. Tapi orang Nusantara punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Tidak ada. Ini bangsa yang kita kadang lupa. Apalagi anak-anak sekarang banyak yang lupa. Kita punya bahasa yang sangat beraneka ragam. Orang Arab menyebut rice, orang Arab menyebut rus, orang Eropa menyebut rice. Orang Indonesia menyebut padi ketika masih di sawah. Kalau sudah panen namanya gabah. Kalau sudah digiling namanya beras. Kalau patah-patah namanya menir. Kalau dimasak namanya nasi. Kalau dibuntel godong namanya lontong. Kalau dipakai janur namanya kupat. Kalau lonjong titik namanya lepet. Kalau dublek-ublek namanya bubur. Pantatnya gosong namanya intip. Gak kemakan kering namanya karat. Nah, ini Indonesia. Dimasak lagi namanya sego karak. Ini bahasa. Orang Arab punya bahasa sakoto, jatuh. Orang Jawa, orang Indonesia punya bahasa jatuh itu seperti apa. Kalau ke depan namanya nyungsep. Kalau ke belakang namanya jengkang. Kalau sini namanya glimpang lah. Baru pek itu baru jatuh. Ini bahasa. Zaman Gus Dur sakit, orang seluruh dunia heran, kok ada orang stroke 8 kali kok gak mati. Itu satu-satunya di dunia cuman Gus Dur. Makanya orang Cina sama orang Eropa penelitian, setelah diteliti saya ajak apa, melihat pengobatan-pengobatan di Indonesia, mereka lebih heran karena orang Indonesia punya pengobatan yang sifatnya adalah online. Ada pengobatan online di Indonesia, apa? Anyang-anyangan. Ininya yang anyang-anyangan, ininya yang ditaleni. Jempolnya yang diikat itu pengobatan online. Mestinya kalau ininya yang anyang-anyangan, ininya yang ditali. Ini bukan, jempolnya yang ditali. Secara kuliner orang Indonesia juga ekstrim. Satu-satunya bangsa di dunia yang bisa makan gadung itu cuman orang Indonesia. Padahal gadung itu ulet aja gak doyan, apalagi garangan. Gendruwo aja mabuk kalau makan gadung. Mbah Mana Plirboyo itu puasa 56 tahun sebelum mendirikan pondok. Itu makannya uwi. Lama-lama uwinya itu kok hilang. Ternyata apa, malam-malam dilihat dicuri sama gendruwo. Sama Mbak Manap uwinya diganti gadung. Maka jam 12 malam Pondok Lirboyo ambruk gara-gara gendruwonya mabuk. Maka sama Mbak Manap gendruwonya dikasih minum minyak jarak, terus sembuh. Terus nyantri tugasnya nyenggot. Nyenggot itu nimba pakai kayu panjang. Sekarang pensiun karena Lirboyo sudah punya sanyu, istirahat. Dan ini makanya, nah kita ini lupa, kita ini punya, sudah menjadi sebuah bangsa, kita bangsa yang kuat. Kita jadi penakluk, makanya Belanda sampai 350 tahun pun juga masih bisa diusir. Ini prestasi-prestasi dunia. Beberapa besar negara ini merdeka karena dikasih. Kita ini merdeka karena perang. Makanya membangun Indonesia itu tidak mudah karena hasil perang. Malaysia pemberian Inggris. Makanya kalau butuh tanah yang di Pertuan Agung tinggal minta, ini tanah kita pakai untuk bangun. Masyarakatnya cuma hak guna bangun. Lah kalau Indonesia semua penduduknya punya sertifikat, makanya kalau mau bangun susah karena tanahnya harus diganti rugi. Apalagi kalau tahu yang bangun pemerintah 10 ribu naik jadi 1 juta itu biasa. Itu gayanya orang Indonesia. Iya Pak Irawan, begitu. Iyalah makanya muttafaqun alaih. Itu betul, itu begitu. Makanya susah. Makanya kalau ngelihat kenapa Malaysia ini bangunnya cepat, Cina cepat, itu tanah negara semua. Begitu negara menginginkan pembangunan langsung dipinggirkan gitu. Lah di sini seluruh tanah punya sertifikat. Ini makanya yang agak susah ini. Makanya pembangunan di Kutim ini juga mesti hati-hati karena akan nabrak beberapa tanah masyarakat. Ini jadi bangsa. Lalu sampai akhirnya manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku seperti ini. Kita memiliki bangsa sendiri, Amerika memiliki bangsa sendiri, Arab memiliki bangsa sendiri, Cina memiliki bangsa sendiri. Nah kita ini yang kemudian menjadi berat. Kenapa? Karena Arab itu ternyata cuma satu bangsa, Eropa itu ternyata satu bangsa. Lah negara dengan puluhan bangsa dan suku itu ada di Indonesia. Makanya negara-negara Eropa sedang meneliti. Arab satu bangsa dipikul puluhan negara, Eropa satu bangsa dipikul puluhan negara, tapi kita bisa berdiri puluhan bangsa dipikul satu negara, kesatuan Republik Indonesia. Ini prestasi yang enggak mudah ini. Makanya kalau di sini jangan kemudian seperti di Arab. Arab satu bendera, bisa. Kalau di sini mempersatukan bangsa ini benderanya merah putih. Begitu diusulkan bendera kemarin ini siapa yang bendera khilafah, ini ribut di Indonesia. Wong Indonesia tidak Islam saja, semuanya ada di sini. Makanya terus kemudian ada yang nolak bendera itu disebut bendera tauhid. sejak kapan ada bendera tauhid? Kalau bendera tauhid ada, mestinya ketua Muhammadiyah dulu sudah mengenalkan ada bendera tauhid. Ketua NU mestinya sudah mengenalkan bendera tauhid. Nah, buktinya enggak ada dari dulu. Ini model baru aja orang iseng. Ini orang iseng aja sebenarnya. Biar benderanya kuat maka disebut bendera tauhid. Nah, kalau di Indonesia bendera la ilaha illallah ada dari dulu, tapi untuk ngantar mayat ke kuburan. Untuk membedakan ini matinya orang Islam. Anda anti la ilaha illallah, bendera itu enggak. Jangan dikira kalau saya anti bendera Hizbut Tahrir terus anti la ilaha illallah, enggak. Saya anti bendera PKI karena itu palua arit, tapi kalau saya ke sawah tetap pakai arit, kalau nukang tetap pakai palu. Sama dengan saya gak suka dengan bendera la ilaha illallahmu itu, karena itu kita pakai untuk tahlilan dan itu kita pakai untuk nganter mayit, bukan untuk bendera-bendera. Akhirnya ini bendera tauhid, di sini masih percaya. Begitu dikibarkan di Saudi, ditangkap sama pemerintah Saudi. Lah ini yang sekarang masih, ini bendera tauhid. Semenjak kapan? Sekarang bendera itu di Yaman dibakar, bendera itu di Libya dibakar, karena ternyata bendera itu menyebabkan kekacauan di Timur Tengah. Nah, sekarang yang masih bodoh-bodoh ini yang masih percaya itu bendera tauhid. Ya terus terang aja, blak-blakan aja, saya enggak usah pakai tutup-tutupan. Karena ini bangsa Indonesia, benderanya merah putih. Dulu pengen punya bendera merah putih, luar biasa kerasnya kita berperang. Ya, merah putih dikibarkan, marah Belanda. Kita kibarkan di atas rumah, Belanda masih marah, tiang rumahnya kita kasih pisang. Masih marah, tiang rumahnya kita kasih padi. Masih marah, kita kasih tebu. Masih marah, kita kasih kelapa. Masih marah Belanda, besoknya kita datang bawa tumpeng sama ingkung. Oh, cuman mau makan ternyata orang ini. Tapi Belanda lupa begitu makanannya habis, padinya mengering, apa pisangnya rontok, tebunya mengering, terus apa kelapanya mengering, yang tersisa tinggal merah putih. Begitu merah putih ada, ditambah biru sama Belanda, menghasilkan perang di Surabaya. Jadi dulu merah putih itu minta nyawa, minta harta untuk berperang. Sekarang merah putih gak minta apa-apa, cuman minta gini aja untuk kita hormati. Gitu alasannya banyak, yang musyrik, yang bid'ah, yang ini bendera kafir. Ini pasti zaman perang nenek moyangnya Bandar Dadu. Ini kadang orang aneh-aneh. Makanya kita ini punya bangsa, punya bangsa yang besar, punya kekuasaan. Disitulah maka kaum muslimin yang datang ke sini memperkenalkan Islam yang ramah. Raja, hamba, kawulo, gusti, pelan-pelan dirubah, memasukkan bahasa namanya musyarakah. Hidup bersama, saling menghargai. Yang sekarang dikenal dengan bahasa masyarakat, itu bahasa Islam. Begitu sudah jadi musyarakah atau masyarakat, maka harus saling bertanggung jawab. Manusia yang hidup dalam musyarakah itu yang mengerti hanya Rasulullah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, maka raja hamba dilebur menjadi bahasa ra'iyah atau rakyat. Satu-satunya bangsa Islam di dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah menjadi rakyat hanya ulama Indonesia. Ada yang lain. Setelah jadi ra'iyah, maka kemudian harus berembuk secara bersama-sama. Jangan meninggalkan apa? Meninggalkan pembicaraan secara bersama-sama. Lah, membicarakan masalah secara bersama-sama, bahasa Al-Qur'an menggunakan kalimat wasyawirhum fil amri. Maka kalimat wasyawirhum diambil menjadi bahasa Nusantara, namanya musyawarah. Di Quran semua. Kalau sudah bermusyawarah, jangan menang-menangan sendiri, saling menjaga dan bertoleran toleransi, membicarakan sesuatu dengan bertoleransi dalam bahasa Al-Qur'an disebut apa? Fasakhu fil majalis fasakhu yafsakhillah, maka tempat bermusyawarah disebut majelis. Ini Qur'an semua. Kemudian setelah bermusyawarah untuk membentuk kepemimpinan, kepemimpinan wasi'a kursiyus samawat, maka pemimpinannya disebut kursi. Ada kursi presiden, ada kursi DPR, kursi bupati. Nah, yang mendesain itu semua siapa? Wali-walinya Allah. Maka kemudian ketika menghasilkan teritori, teritorinya disebut wilayah, karena al-wali meninggalkan wilayah. Dan ini menjadi bahasa negara, bukan bahasa kaum muslimin tok. Ini menjadi bahasa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Maka kalau sampean mau cari di mana negara paling Islam di dunia, cari ke Indonesia. Cari ke sini. Ini loh. Ini nah, umat muslim tetap disuruh ibadah haji, maka membangun negara tetap tidak lupa toleransi. Ya di sini ada yang Nasrani punya Natal, ada yang Hindu punya Galungan, ada yang Islam punya Idul Fitri. Nah ini saling jaga. Makanya kalau ribut masalah agama di Indonesia sudah blenger. Keributan agama terbesar di dunia pertama ada di Indonesia tahun 825. Ribut antara bangsa Sanjaya yang Hindu dengan bangsa Shailendra yang Buddha. Bangsa Buddha kerasnya luar biasa, Hindu dibunuh. Raja Buddha namanya Smaratungga atau Garung. Yang raja Hindu namanya Panukuh. Sampai raja Hindu gak mau jadi raja karena yang Buddha keras. Sampai akhirnya yang Buddha menang. Ketika menang perang mau bangun candi gak ada yang bisa karena bodoh semua. Akhirnya cari arsitek, ketemu orang Hindu namanya Panukuh, maka berdirilah candi Buddha dengan nuansa Hindu namanya Sambarabudura atau Borobudur. Nah semenjak Borobudur berdiri, kemudian yang Hindu rukun karena yang Hindu dibikinkan candi namanya Prambanan. Akhirnya ada orang Buddha menikah sama orang Hindu, Panukuh menikahi Pramodawardhani anak Garung. Semenjak itu rukun karena terus orang Hindu jadi raja di kerajaan Buddha bergelar Rakai Ikatan. Maka kemudian yang pindah ke Palembang Balaputra Dewa gak ribut agama, maka Sriwijaya menjadi besar. Yang ke timur tidak lagi ribut agama, Singasari menjadi besar. Zaman Majapahit Hayam Wuruk dikukuhkan kembali dalam bahasa Bhinneka Tunggal Ika. Maka kemudian semenjak itu saling menjaga. Maka kalau ada hari raya Natal kemudian saling menjaga, Banser menjaga, Okam menjaga, saling bersama-sama menjaga. Itu tidak usah diolok-olok. Karena apa? Itu adalah warisan asli bangsa Indonesia. Ini orang kalau gak ngerti, makanya dalam sejarah panjang perjalanan bangsa ini kita mesti ngerti. Nah ini loh, kalau refleksi akhir tahun, bangsa ini memang begitu dari dulu. Bangsa ini pernah dibawa ke kiri oleh PKI, gak bisa. Pernah dibawa ke kanan oleh Masyumi, gak bisa. DITII pernah bawa bangsa ini ke kanan, lebih keras dari Hizbut Tahrir, habis di Indonesia. PKI kurang apa kerasnya di Indonesia, habis di Indonesia. Karena takdirnya bangsa ini semenjak dulu adalah di tengah. Bangsa ini milik semua golongan. Maka siapapun jangan sok-sokan di sini. Ini milik semua orang. Makanya kita belajar sama Malaysia, itu kita belajar. Malaysia sudah menghabisi semua. Islam radikal sudah dihabisi semua dari Malaysia. Kemudian bangsanya diserahkan sama si Upin dan si Ipin. Si Upin dan si Ipin inilah masa depan Malaysia. Si Upin, si Ipin harus tahu bahwa bangsa Malaysia ada ras namanya India. Maka dia kenalkan dengan suku India namanya Jarjit. Agar dia ngerti bahwa di Malaysia ada ras Cina. Maka si Upin dan si Ipin dikenalkan dengan tokoh Mei. Agar si Upin dan si Ipin ngerti di Malaysia ada ras Indonesia. Maka dikenalkan dengan tokoh Susan Susanti, ini cara pembelajaran kebangsaan yang dilakukan oleh Malaysia. Nah, sampailah kemudian perjalanan ini kita menemukan sekarang yang disebut zaman milenial. Nah, inilah eranya kita ini. Setelah perjalanan panjang kita ketemu zaman namanya zaman milenial. Le milenial ini zaman yang tidak kebayang sebelumnya. Yang tua-tua ini masih melihat betapa 20 tahun yang lalu TV ditonton banyak banyak orang, satu TV ditonton banyak orang. Pengen lihat orang Eropa saja, orang Afrika saja pengen lihat hewan Afrika, dulu mesti menunggu tayangan Flora dan Fauna. Pengen baca koran, nunggu korannya Pak Camat. Itu saja dibaca setelah 30 hari kedaluwarsa. Orang dulu, tapi ini zaman milenial, enggak kebayang berapa yang sudah dihabisi sama milenial. Ya, surat habis, makanya Pak Pos habis. Sekarang mana ada orang kirim surat. Dulu Pak Pos itu bagi anak muda paling suka karena untuk kirim surat. Surat apa? Surat cinta. Warnanya pink. Baunya harum kalau nunggu Pak Pos lewat. Maka Pak Pos ini harapan anak muda dulu. Sekarang mana ada anak muda ngarep-ngarep Pak Pos? Enggak ada. Dulu kalau ada Pak Pos lewat dagdikduk, wah dapat balasan. Jadi cinta itu menyakitkan dulu karena enggak bisa ketemu. Rindu itu menggigil. Dulu begitu. Lah sekarang enggak ada lagi itu. Anak-anak milenial enggak merasakan cinta yang menyakitkan. Karena kalau kangen tinggal foto cepret kirim. Bawahnya tulisi mah mah mah mau deh selesai. Ini 20 tahun lalu enggak kebayang, Pak Ye. Ini enggak kebayang, ini cepatnya luar biasa. Dulu orang menikmati rembulan, makanya ada rayuan wajahmu seperti purnama. Itu sekarang hilang karena rembulan kalah sama listrik. Ini milenial. Makanya rayuan cinta itu aneh sekarang. Dek, apa Mas? Apakah bapakmu sipir penjara? Kenapa? Karena kamu telah memenjarakan aku di hatimu. Ini kan sekarang orang milenial. Dulu seusia saya dengar sandiwara radio sahur sepuh, wih itu senengnya luar biasa, terbang-terbang. Begitu dibikin film, lu kok jelek filmnya. Ini lu, ini milenial cepatnya luar biasa. Inilah yang kemudian dalam satu seminar di Amerika, bahwa milenial ini mendapat predikat baru. Apa? Milenial killing everything. Milenial membunuh segalanya. Apa yang sudah dibunuh? Semua. Sebentar lagi supermarket mati. Paling 15 tahun lagi sudah habis ini supermarket. Kenapa? Orang lebih suka belanja online. Iya, orang lebih suka belanja online. Anak saya usia 14 tahun kalau belanja langsung ke Amerika. Lihat, langsung ke Amerika. Berapa harganya, Nak? 17.000. Loh kok murah? Cuman beli peniti. Iya, di Jakarta itu ada restoran kepala kakap. Orang enggak pernah tahu restorannya di mana. Tapi omsetnya setiap hari itu sekitar 1 miliar. Tapi orang enggak pernah tahu tokonya di mana. Apalagi kalau beli pakaian sekarang langsung online. Tubuh kita dipoto cepret gitu. Nanti sananya ukurannya segini. Nah, ini milenial, mana ada sekarang orang milenial. Ini percepatannya dalam waktu 30 tahun ini enggak bisa kebayang. Dulu nunggu flora fauna, sekarang umat Rasulullah ini kalau pengen lihat India, cuman ketik India, keluar. Bokong India, keluar. Cuman segini. Kinjeng kawin, itu keluar kok. Ini zaman kita, ini namanya milenial. Jadi batas jarak dan waktu hampir tidak ada. Tengu India, itu keluar kok. Lihat. kodok kawin itu keluar coba. Bapak saja kemana ada? Mau lihat apa? Ya, lihat apa aja ada di situ. Cuman segini nih. Ini milenial TV di sini, handphone di sini, radio di sini, kirim uang di sini. Mana ada sekarang? Nah, ini percepatan dalam waktu 30 tahun. Ini namanya milenial. Nah, ini umat Rasulullah. Ta'arufnya sekarang sudah enggak perlu jalan-jalan, langsung cih. Maka jadi umat Rasulullah di akhir zaman ini harus hati-hati. Karena apa? Kadang merasa benar tapi menghasilkan kekeliruan. Karena ini umat akhir. Ibarat zaman ini sudah muara. Kalau Rasulullah dan sahabat ini kan masih hulu, kita ini sudah muara. Ya, campur-campur lah muara itu, air ada campur batang kucing, ada campur kain. Makanya umat Rasulullah akhir zaman ini adalah umat yang bercampur-campur, gak bisa berdiri sendiri. Umat Rasulullah pengajian, mic-nya yang membuatkan orang Jepang. Saya ngaji biar diketahui semua orang di tempat-tempat. Saya beli handphone, ini yang buatkan orang Korea. Ini ndak Islam. Sampean pergi haji, jangan sok-sokan. Karena setiap pergi haji pasti berkawan sama orang Yahudi. Karena Yahudi bisa bikin pesawat. Lah sampean enggak mungkin kan pergi haji ngelangi, enggak bisa. Pak Habib disuruh bikin pesawat enggak jadi. Karena apa? Karena namanya tetuko, sing teko ra tuku-tuku, sing tuku ra teko. Teko. Perempuan kita jadi cantik, enggak bisa berdiri sendiri, butuh orang Prancis yang beragama Nasrani karena bikin bedak dan parfumnya bagus. Lah kalau bedak kutim orang enggak mau lagi karena beras ditumbuk nanti blonteng semua. Lah ini umat Rasulullah di akhir. Makanya kalau sekarang ada gerakan mari kita murnikan, ini menjadi gerakan selalu bermasalah. Mari kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Ini selalu jadi masalah. Makanya sampean jangan heran kalau kiai-kiai kadang agak tidak suka dengan gerakan itu. Kenapa? Gerakan itu akhirnya bermasalah. Untung di Indonesia masih ada yang nahan. Kiai-kiai kampung, mu'i-mu'i nahan gerakan itu. Di Suriah gak ada yang nahan. Di Libya gak ada yang nahan. Bangsanya hancur. Kenapa? Karena Islam ini oleh milenial ini akan sangat cepat. Orang belajar ngaji sekarang bisa langsung dari Quran dan Sunnah. Ini langsung bisa, langsung baca gitu bisa. Cuman repotnya bacanya sambil Lah kalau dulu ngaji ketemu manusia dapat ilmu, dapat akhlak. Lu Islam itu ilmu, akhlaknya itu Rasulullah. Li utammima makarimal akhlak. Lah sekarang ngaji enggak dapat orangnya. Langsung dari sumbernya itu Quran Sunnah, Quran Sunnah. Makanya banyak sekali orang konslet sekarang. Kenapa? Mengambil pangkat tidak pada kedudukannya. Yang bawa Islam itu Rasulullah. Yang tahu Rasulullah itu siapa? Ya sahabat. Yang tahu sahabat itu siapa? Ya tabi'in. Yang tahu tabi'in itu siapa? Ya tabi'ut tabi'in. Yang tahu tabi'ut tabi'in, ya tabi'ut tabi'ut tabi'in. Lah kita ini generasinya siapa? Generasinya para ulama. Maka jangan jauh-jauh dari ulama. Konslet sampean. Saya ini dapat Islam tidak langsung dari Rasul. Contoh saya saja, dari guru saya. Guru saya banyak, ada bapak saya sendiri, ada Kiai Khalid, ada Kiai Maimun, macam-macam. Itu semua adalah dulu muridnya Kiai Abdul Hadi. Kiai Abdul Hadi kenal Islam dari Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari kenal Islam dari gurunya namanya Kiai Asy'ari, Kiai Khalil dan Kiai Saleh. Kiai Asy'ari dapat Islam belajar dari gurunya namanya Kiai Khairon. Mbah Khairon ngerti Islam diajari gurunya namanya Kiai Abdul Wahid. Kiai Abdul Wahid ngerti Islam diajari gurunya namanya Kiai Abdul Halim Boyolali. Kiai Abdul Halim belajar pada gurunya namanya Kiai Sofyan. Kiai Sofyan belajar pada gurunya namanya Kiai Jabbar. Kiai Jabbar belajar pada gurunya namanya Kiai Abdul Rahman Sambu. Kiai Abdul Rahman Sambu belajar pada Kiai Abdul Halim Benowo. Belajar pada Kiai Cokrojoyo Sunan Geseng. Belajar pada gurunya namanya Sunan Kali Jaga. Sunan Kalijaga kenal Islam diajari gurunya Sunan Bonang. Sunan Bonang kenal Islam diajari gurunya namanya Sunan Ampel. Sunan Ampel kenal Islam diajari gurunya namanya Mbak Ibrahim Asmorokondi. Mbak Ibrahim Asmorokondi kenal Islam diajari gurunya namanya Kiai namanya Mbah Jumadil Kubro. Saya Jumadil Kubro belajar pada gurunya namanya Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad belajar pada gurunya Sayyid Ahmad Jalaluddin. Sayyid Ahmad Jalaluddin belajar pada gurunya Sayyid Abdul Malik. Belajar pada gurunya Sayyid Alawi Amil Faqih. Belajar pada gurunya Sayyid Ahmad Sokhib Mirbat. Belajar pada gurunya Sayyid Ali Khalid Qasam. Belajar gurunya Sayyid Alwi. Belajar pada gurunya Sayyid Muhammad. Belajar pada gurunya Sayyid Alwi. Belajar pada gurunya Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Belajar pada gurunya Sayyid Isa Naqib. Belajar pada gurunya Sayyid Ubaidillah. Belajar pada gurunya Sayyid Muhammad. Belajar pada gurunya Sayyid Ali Uroidi. Belajar pada gurunya Sayyid Ja'far Sodiq. Belajar pada gurunya Sayyid Muhammad Baqir. Belajar pada gurunya Sayyid Ali Zainal Abidin. Belajar pada bapaknya namanya Sayyidina Husain. Belajar pada paliknya namanya Sayyidina Hasan. Belajar langsung pada Sayyidina Ali bapaknya. Dan ini yang murid langsung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah oleh orang milenial langsung dipotong. Belajar langsung pada Rasulullah lah. Makanya sekarang banyak orang konslet ini. Orang sini gak punya listrik. Yang punya listrik adalah pembangkit sana. Maka bikin trafo, bikin tiang. Bikin trafo, bikin tiang. Makanya orang sekarang kalau langsung colokan kabel besar, bledos TV-nya. Nah ini makanya Islam diajarkan dengan cara ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah nabi wal jamaahnya sahabat. Wal jamaahnya sahabat tabi'in. Wal jamaahnya tabi'in tabi'ut tabi'in. Wal jamaahnya tabi'ut tabi'in tabi'ut tabi'ut tabi'in. Nah kita ini wal jamaahnya siapa? Wal jamaahnya ulama. Makanya kalau dilihat dari tabi' kita ini tabi'ut tabi'ut tabi'ut tabi'ut tabi'ut tabi'ut tabi'ut tabi'ut panjang. Loh makanya kadang orang kalau gak ngelihat itu jadi aneh. Misalnya contoh jenggot ini sunnah. Semua orang pengen memelihara jenggot. Tapi jenggot sunnah di zaman Rasulullah kalau ketemu temannya dilus-lus. Ini sunnahnya jenggot untuk tidak melahirkan kesombongan, dilus-lus. Cium pipi kiri, pipi kanan, mundur dikit, dikecup bumbunane gitu. Itu sunnahnya jenggot. Lah sampai di sini orang berjenggot pikir itu dilus-lus, ditonyok. Wong pangkatnya beda loh ini loh yang kadang ya. Yang kayak gini, makanya Islam ini diurut. Itulah sekarang dengan orang milenial ini langsung lompat ke sini. Saya ikut Quran dan Sunnah. Maka ada lagi yang mengatakan Imam Syafi'i tidak bisa dijadikan rujukan karena tidak menggunakan hadis Sahih Bukhari Muslim. Lagi mana Imam Syafi'i ikut Sahih Bukhari Muslim, sedang Bukhari Muslim cucu muridnya Imam Syafi'i. Syafi'i, masa Bung Karno pakai pemikiran Gus Dur? Ya nggak bisa. Ya Gus Dur pakai pemikiran Bung Karno lah. Ini orang kadang mulek-mulek ini sekarang. Makanya banyak orang konslet. Tiba-tiba anak usia 23 tahun namanya Arifin Nugroho berani mengatakan Imam Ghazali nggak paham Quran, nggak paham sunnah. Coba sampean bayangkan. Ada namanya Subhan Bawazir berani mengatakan Imam Ghazali gak paham Quran, gak paham sunnah. Apa gak geblek itu namanya. Terus tiba-tiba Firanda Andirja berani mengatakan Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki musyrik. Terus Khalid Basalamah berani mengatakan orang tua Rasulullah masuk neraka. Ini wis wong konslet kabeh. Makanya tolong Pak Irawan, orang-orang konslet itu jangan dipanggil ke Kutai. Nanti tambah konslet orang Kutainya. Ini konslet semua nanti. Orang gak ngerti pangkatnya. Ini muridnya ulama. Ini generasi akhir yang Rasulullah menyebutkan mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah dikasih ngerti dalam urusan agama. Lah khairan itu nakiroh. Karena khairan itu nakiroh maka bersifat umum. Nah khairan yang bersifat umum, kebaikan itu gak bisa berdiri sendiri. Contoh aja, kebaikan itu gak bisa berdiri sendiri. Yang paling baik di sini siapa? Ya saya. Kalau ditanya siapa yang paling baik siang hari ini, ya saya. sendirian dikasih kursi, kasih mic, dilihat semua orang. Acara nggak mulai kalau saya belum datang. Ini kan orang paling baik di sini, udah nggak usah protes ya. Loh, nggak usah protes. Semua duduk di bawah kok saya di atas sendiri kok. Inilah orang paling baik hari ini, namanya kalau mau nanya. Nah, tapi baik saya, nggak boleh saya akui saya yang terbaik, sebab saya nggak mungkin ada di sini kalau nggak ada MUI yang bikin acara. Karena MUI bikin acara, maka saya bisa duduk di sini. Lah kalau sudah gitu, yang baik siapa? Baikan saya apa? Baikan MUI? Oh, MUI kan yang di sini. Karena kalau MUI nggak bikin acara, saya nggak di sini. Lah kalau sudah gitu kan ribut. Yang baik siapa? Yang baik MUI, yang baik saya. MUI bikin acara, kalau saya nggak datang juga pusing MUI-nya. Itu baru dua baik sudah ribut kita. Siapa yang terbaik gak bisa. Apalagi kalau sampean protes. Yai, yang baik yang duduk di sini, Yai. Lah kenapa? Ya kalau nggak ada yang duduk di sini, nggak ada namanya pengajian. Ini disebut pengajian karena ada yang duduk di sini. Kalau nggak ada orang sama sekali, ini namanya cekson. Atau mungkin dianggap wong edan kan gitu. Loh. Nah ini baik itu nggak bisa berdiri sendiri. Penjenengan duduk di situ baik semua. Kenapa? Karena ada yang bikin masjid. Yang bikin masjid siapa? Ya pemerintah. Nah kalau sudah gitu pemerintah ngotot. Wah kalau saya nggak bikinkan masjid, mau lesehan di luar panasan nggak jadi. Nggak bisa berdiri sendiri. Nah masjid ini menjadi baik karena ornamen-ornamennya ada. Yang bekerja di sini apakah sampean tahu waktu itu semuanya sholat? Ya nggak tentu. Ini lebay gitu. Maka kalau baik itu jangan lebay kita ini. Umat Islam akhir-akhir ini kalau baik ini lupa diri. Iya kadang. Yang baik adalah orang yang tidak merokok. Ya baik, orang nggak merokok itu baik. Ya bu ya. Suka kalau suaminya nggak merokok. Suka lo dengerin. Maka akhirnya ulama-ulama dituduh ulama-ulama karena perokok semua. Maka kiai tidak ikut mengharamkan rokok. Ya nanti dulu, rokok itu baik kalau tidak dirokok. Iya kan? Tapi kalau dirokok lebih baik lagi. Lah kenapa tidak diharamkan? Karena 174 triliun cukai rokok masuk APBN, dan dasarnya rokok memang tidak ada hukumnya. Itu hukum dukhon. Kalau karena madorot, nah orang kalau makan daging sapi, daging kambing kok jantungan, ya jangan diharamkan kambingnya. Kambingnya tetap halal, cuman tidak toyib, tidak baik. Makanya ada halalan toyiban. Tapi bagi yang sudah mengharamkan rokok, hati-hati. 174 triliun masuk APBN. Rokoknya haram, cukainya haram, APBN-nya haram. Untuk bangun jalan-jalannya haram. Maka yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Nah ini kalau baik tapi gak ngerti baik itu juga mencelakakan. Loh, sekarang orang hidup di Indonesia mengatakan bahwa Pancasila adalah haram. Tapi hidup di sini setiap hari beli pakai duit Indonesia. Setiap uang Indonesia ada stempelnya Pancasila. Itu dosa lagi dia. Loh, makanya sama. Kadang kita ini alergi partai politik. Jangan alergi. Ini bangsa didirikan menjadi sebuah negara. Tugas negara itu apa? Memakmurkan umat. Tapi kemakmuran umat tidak bisa tidak harus menggunakan perundang-undangan. Lah undang-undang gak mungkin dibuat tanpa gedung parlemen. Parlemen tidak mungkin dimasuki kecuali orang partai politik. Maka kemaslahatan itu wajib, jalan menuju kemaslahatan itu wajib. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, itu wajib. Maka keberadaan partai politik itu juga wajib di sebuah negara. Makanya jadi petinggi partai gak usah malu. Memang Indonesia partainya banyak. Seperti jadi polisi dan tentara, karena negara ini butuh namanya penjagaan maka ada polisi dan TNI dan tentara. Lu kan gitu aja sebenarnya. Partai politik itu harus ada. Pak Irawan enggak bisa bekerja kalau enggak ada partai politik. Lu kan gitu. Lu tepuk tangan yang banter, enggak usah malu-malu. Kita ini kadang lupa bahwa kita punya negara. Kita mau terima aturannya tapi tidak terima partai politiknya. Yang kadang birokrat ini Pak Irawan yang agak anti yang partai politik bikin kampanye taruh di pojok-pojok. Kalau menurut saya terserah lah orang partai politik membuat spanduk mau di atas menara mau di mana terserah, yang penting bisa dilihat oleh umat karena itu kelengkapan negara. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Lah ini kadang kita lupa senang peraturannya tidak suka mekanismenya. Lah ini negara. Lah terdiri dari perbedaan bangsa dan suku. Makanya kalau kita ini jadi umat Rasulullah di akhirnya harus benar-benar cerdas. Sekarang banyak yang karena milenial ini banyak yang konslet. Makanya ada orang ngaji enggak punya akhlak kadang Allah. Semuanya jelek. Nah, kita ini umat yang jauh. Kayak ini tuh jauhnya luar biasa. Ini Masjid Al-Faruq ini sudah jauh dari Mekah, maka sinyalnya suka hilang kalau di sini. Allahu akbar. Begitu ada bakso lewat sinyalnya hilang. Ting ting ting. Bakso hilang. Di sini. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sembisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Yang belakang pasti ini lama ini nanti. Itu kita yang jauh. Makanya kalau kita di sini sholat ini harus pinter, gak usah panjang-panjang. Dulu zaman Rasulullah ada yang disebut munafirin. Munafirin itu orang baik tapi gak ngerti makmumnya. Surat Al-Baqarah dibaca bubar sama jet itu. Maka biasa aja bismillahirrahmanirrahim. Inna awwainakal kautsar wa shalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Allahu akbar. Saya kalau ngimami tarawih enggak panjang-panjang bismillahirrahmanirrahim. Nun Allahu akbar. Ya. Dan karena orang jauh saya biasanya milihkan kalau habis salat karena salatnya bocor-bocor gitu saya ajak zikir. Kepalanya yang inget utang, inget apa, biar apa buntu. Saya ajak zikir, la ilallah. Kadang saya diprotes, kiai, kok zikirnya pakai gedek-gedek begini? Sahabat itu kalau zikir diem begini. Lah sahabat kan murid Rasulullah, diem begini masuk wifi-nya Rasulullah ya online, orang ditetring sama Rasulullah. Lah kalau di sini terus ikut diem begini, ya tidur. Saya ini kiainya orang kampung, makanya saya pilihkan biar nggak tidur. Terus saya biasanya la ilallah rame. Kenapa? Makmum saya tua-tua. Kalau saya diem begini, yang tua-tua itu nggak dengar. Terus ini bunyi apa ini kiai saya? Makanya terus beli tasbih. Untuk apa bang? Pikir iya mau copot. Boh, ini gitu. Makanya ulama ini yang pinter agar umat ini bener, jangan kemudian bisa. Saya kalau tarweh 20, saya kalau tarweh ada orang dalilnya 8, gak apa-apa kalau kamu mau 8 saya pakai yang 20. Dalilnya apa? Gak pakai dalil. Nah dalilnya apa? Aman. Lah kok aman gimana? Ya kalau 20 jelas aman. Kalau nanti di akhirat yang benar 8 saya masih punya sisa 12. Nah kalau yang benar 20, yang kurang 12 cari di mana? Ayo. Oh Islam mudah. Jadi ulama itu harus benar-benar mampu membuat orang ini nyaman beragama. Kalau puasa, orang Indonesia itu gak terlalu nyaman kalau puasa. Orang Arab kalau puasa nyaman. Karena keluar rumah tidak lihat makanan, lihat padang pasir. Orang sini keluar rumah lihat jambu, lihat blimbing. Kamu mesti nggak khusyuk orang sini kalau keluar rumah lihat cendol gitu. Maka udah daripada kamu keluar rumah banyak nggak khusyuk tidur. Kiai dalilnya apa? Ada naumuso imin ibadatun tidurnya orang puasa itu ibadah. Akhirnya santri-santri tidur semua, saya yang pusing sepi. Akhirnya karena saya kesepian, saya ke pasar beli mercon. Akhirnya dor-dor jadi rame bulan Ramadan. Maka Pak Sodi, Pak Teddy, mohon maaf ya sama Pak Kamil, besok kalau ada lebaran atau puasa ada mercon gak usah ditangkep. Karena mercon itu bagi orang Indonesia adalah perangkat ahli sunnah wal jamaah, biasa aja. Nah itulah Indonesia. Makanya puasa jadi indah. Ada orang tarwe tak merconi, dor gitu anak kecil merconi tak kasih duit. Kenapa? Untuk ngecek umat saya ini khusyuk apa enggak. Enggak khusyuk dia. Indah. Islam di Indonesia itu sebenarnya riang gembira. Enggak seperti sekarang terus jadi kaku. Sholat itu dulu begini aja. Lalakan. Itu. Kenapa? Makmumnya ini matanya gini-gini soalnya. Kalau lihat kiainya Allah. Mesti ini kiaiku nyetop apa? Mesti gitu. Maka kiai dulu cuman Allah akbar gitu. Sekarang Islam ini kok aku takbir Allah. Di Indonesia itu riang gembira dan semuanya sesuai sunnah, gak usah ribut. Sekarang ada takbir. Ini sih takbirnya patung zaman jahiliyah dulu tuh begini patungnya. Kalau takbir itu segini aja, mau begini ya terserah. Tapi gak usah yang wah. Ada itu takbir bagi yang berpegangan hadis qudsi man arafa qalbahu faqad arafa nafsahu wa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, itu takbirnya Allah. Lu pegangannya banyak. Bagi yang pegangan idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'idatan ya Allahu akbar. Bagi yang pegangan ana aqrabu ilaihi min hablil warid Allahu akbar. Yang berpegangan pada anak intadzanni abdi bi ya Allah akbar. Itu Islam itu indah sebenarnya. Ini enggak usah terus biar malamnya bangun pakai tok tok sahur. Nah, subuhnya pakai imsak. Sekarang ada yang menggugat imsak. Imsak itu tidak ada tuntunannya. Lah kalau di Arab enggak pakai imsak enggak apa-apa. Karena khaitil abyadi, celeret putih itu kelihatan karena padang, Pak. Pasirlah di sini kehalang pohon ulin nggak kelihatan, makanya pakai imsak biar nggak belandang. Makanya ulama-ulama Indonesia karena khawatir nanti keliru, yang disuruh bikin kalimat imsak itu Syekh Husairi, Imam Masjidil Haram yang asalnya Mesir, yang bikin tarhim sholatu wassalamu alaihi Syekh Husairi, itu bukan bikinan orang Indonesia. Untuk apa? Saking hati-hati hatinya. Ini sama, pergi haji juga sama. Orang Indonesia ngantrinya 25 tahun biar hatinya lega, nempelkan gambar Masjidil Haram. Nanti kalau sudah daftar baru latihan dulu di sini. Ini tuh Ka'bahnya. Itu Ka'bah palsu itu. Labbaikallahu makhajan, Ka'bahnya palsu, batu palsu. Buatan orang Kutai Timur. Nah, itu khas Indonesia. Jadi gak usah sampai ribut. Itu sama kayak kita ini umat yang sudah jauh dari Rasulullah. Maka kemudian biar kita kenal Rasulullah, diajak sholawat, sholawatan. Kalau kepada Rasulullah sholawat, tapi biar bisa dipakai oleh umat, namanya sholawat, sholawatan. Karena orang Indonesia itu kalau pakai sesuatu akhirannya an. Sarung kalau belum dipakai, kalau dipakai sarungan. Celana kalau belum dipakai, kalau dipakai celanaan. Maka tahlil kalau belum dipakai, kalau dipakai tahlilan. Yasin kalau belum dipakai, kalau dipakai yasinan. Makanya kalau ada orang saya tahlil mau tapi gak mau tahlilan, itu sama dengan kamu punya sarung tapi gak mau sarungan. Oh, dalilnya itu bahasa Jawa, bahasa Indo. Nah, kita ini jauh dari Rasulullah, maka tadi diajak sholawatan. Orang Jawa yang kampung bodoh-bodoh ya. Kanjeng Nabi Muhammad lahir neng Mekah dina ne Senin 12 Mulud tahun Gajah. Itu yang bodoh. Yang pinter-pinter ya. Marhaban ya Nurul Aini, marhaban, marhaban, marhaban Jandal Husaini, Allah marhaban, marhaban. Ini santri. Nah, yang pinter-pinter, yang apa suaranya masih kuat ya. Wassalamun samirun kulakini adan jantat. Yang tua-tua ya. Halo ya Nabi, salam alaika ya Rasul salam. Oh, napasnya udah pendek. Ibu-ibu yang orang Kutai senengannya lagu dangdut, ya dangdutan. Ya Rasulullah salamun alaik dadadeng dadadeng ya Rabbi Aisyah. Ya nyantel kebatan nyanyi ya ya uhailal jud. Duhai senangnya pengantin baru. Ini indahnya Islam di Indonesia. Yang orang apa? Orang Sunda. Ya Rasulullah salam salamun alaik ya Rabbi asyani wa nyantal bataya jirotal rotal alami ya uhailal ju es lilin macetel Sunda. Yang paling semangat itu orang Banjar. Nah orang Banjar ini kalau selawatannya semangatnya luar biasa. Ya Rasulullah wa salamun alik mun alik ya Rabbi asani wa daraj fataya je rodal alame ya uhailal jo ya uhailal jo diwal karom kota baru gunungnya bamega bamega. Orang Banjar yang Jawa, yang Jawa ini lebih sukanya Jawa itu. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam Anglia numpak. Ini dari dulu ciri khas Islam ulama-ulama Indonesia. Makanya Islam di Indonesia itu rukun, yang Sunda dengan cara Sunda, yang ini loh. Nah sekarang tiba-tiba ada yang keras-keras, nggak ada itu bid'ah zaman Rasul nggak ada, yang nggak ada di zaman Rasul, wong mukamu nggak ada di zaman Rasul. Coba kalau mukamu ada di zaman Rasul. Loh makanya akhirnya cinta Rasul begitu kuat di Indonesia sampai Habib Ali Al Jufri mengatakan saya belum pernah ketemu cinta Rasul sekuat orang Indonesia. Habib saya datang dengan gaya Yaman, ya tetap seneng. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, Nabi Muhammad, lalikal fadlu minallah. Ya Hanana, nah itu nggak bisa saya nirukan gokok-goknya itu yang susah. Kalau depannya taruhan bagusan saya. Taruhan wis depannya bagus saya, tapi kokok-koknya itu yang saya enggak bisa. Itu yang bagus itu. Enggak bisa. Kokok-kok, nah itu baru bisa. Lah itu makanya kalau orang solawatan di Indonesia benar-benar dengan gaya penuh cinta. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Ya Hanana. ada yang pakai bendera sleng, ada yang pakai bendera bal-balan. Wah, ada yang protes sekarang. Nggak boleh seperti itu. Masa solawatan model begitu, hulu, berlebihan, musyrik itu. Loh, ini orang nggak ngerti cinta kalau orang ini, karena nggak mau solawat, solawatan, maunya solawat, tapi nggak mau solawatan, jadi nggak ngerti caranya pakai solawat. Loh, orang kalau cinta itu ya begitu, mahabba, ketemu pacarnya dari jauh, yes, itu biasa. Lah cinta Rasul, iya nana, ya biasa. Bahasa cinta juga beda dengan bahasa fikih. Kalau bahasa fikih itu syar'i, bahasa mahabbah itu indah. Jangan kemudian itu musyrik, masa anta syamsun anta badrun, engkau seperti matahari, engkau seperti rembulan. Lah kalau orang cinta biasa aja, Dek. Wajahmu seperti purnama. Padahal jerawatan tok itu seperti purnama. Maka bahasa cinta ini jangan diukur dengan bahasa fikih. Dek, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Nah itu kalau bahasa fikih kan musyrik, masa gak ketemu sehari itu mah mati. Tapi ini bahasa cinta. Tahun 80-an ada bahasa cinta yang gak bisa diukur dari ilmu fikih. Ingin ku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu. Itu bahasa cinta, jangan dilihat dari ilmu fikih. Tawuran kalau dilihat dari ilmu fikih. Masa kepalamu segede itu mau kembali ke rahim ibu? Gelut. Ini bahasa solawatan, ini bahasa cinta. Kayak Roma Irama punya bahasa cinta lang. Kalau dilihat dari teksnya musyrik. Ya kan? Musyrik kalau dilihat dari teksnya bahasa Roma Irama itu. Ku tahu rumus dunia. Musyrik lo, memang kamu ngerti rumusnya dunia? Yang ngerti itu Allah mah, Roma. Enggak ada selesainya. Orang cinta pacarnya hilang, nanya sama Allah. Padahal pacar hilang tanya Pak Dodi, Pak Teddy beres. SMS polisi, pacarku kemana Pak polisi, cukup. Tapi kalau orang cinta nanya ke Allah. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Masa pacar hilang tanya Allah? Nah ini bahasa mahabbah. Apakah kalian tahu di dalam Al-Quran disebutkan ala bidzikri laitat ma'innul qulub, dengan berzikir menenteramkan hati. Tapi kalau orang jatuh cinta tambah zikir tambah mumet. Yang penting ketemu kekasihnya. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang, tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Musyrik lagu itu, tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Apa kamu gak punya Allah? Itu makanya jangan kita ini membahasakan sesuatu dengan ukuran yang sama. Quran sama Quran kalau kita enggak detail bisa sama-sama konslet. Yang satu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, yang satu khalaqas samawati wal ardha fi sittati ayyamin, yang satu innallaha ala kulli syai'in qadir, yang satu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini bisa konslet. Quran jelas mengatakan la talbisul haqqa bil batil, tapi Imam Syafi'i bikin hujjah fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Quran mengatakan apa? Quran mengatakan wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Tapi ilmu tasawuf dalam kitab hikam menyebutkan apa? Menyebutkan min alamatil i'timadi 'alal 'amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Makanya bahasa ini jangan dicampur. Kalau bahasa cinta yang paling bagus menggambarkan adalah Ibnu Katsir dalam kitabnya Qishatul Anbiya. Burung pipit, tahu burung pipit? Burung emprit tahu? Itu jatuh cinta merayu kekasihnya di samping singgasana Nabi Sulaiman. Dia lupa kalau Nabi Sulaiman ngerti bahasa burung. Emprit apa mas emprit? I love you pret. Loh, namanya cinta. Akhirnya burung pipit yang segini marah dia. Itu seperti singa, dia teriak, "Dempret, aku cinta padamu." jangan kau sepelekan cintaku padamu. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman, akan aku runtuhkan kerajaan ini. Kan ku porak-porandakan, kan ku rebut mahkotanya, ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Burung emprit yang segini itu mau menghancurkan kerajaan karena cinta. Nabi Sulaiman yang dengerin sambil ketawa, walapret lambemu. Jawaban burung emprit apa? Ya Sulaiman, jangan begitulah, mengertilah. Walaupun aku kecil gak mungkin menghancurkan kerajaanmu, tapi kamu harus mengerti, inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta. Nah inilah Islam itu indah kalau kita tahu runutannya. Oh gini, gak sekarang kaku. Begitu kaku, jebol di Suriah, jebol di Libya, 150 juta semenjak konflik sebagian besar pindah ke Eropa, dan sekarang tidak lagi beragama Islam. Loh, itu loh Indonesia. Makanya biasa aja, orang Indonesia habis ngaji pulang beli nomor, biasa aja, nggak usah sosokan, biasa aja. Habis turun Jumatan Bandar Gadu, biasa orang Indonesia. Gak usah heran, maka kiainya harus luas ilmunya untuk memahami yang begini. Orang Indonesia disuruh makan pakai tiga jari, ya gak bisa karena makanannya soto. Suruh korban pakai unta, ya gak bisa, wong lahirnya kerbau sapi. Memaksakan diri korban pakai unta, tangkap polisi karena nyuri untanya kebun binatang. Suruh berjubah kayak orang Arab, ya nggak bisa kalau pergi ke kebun sawit yang bulat di situ, apalagi yang lumo tandur sama lumo derep, kan nggak bisa. Nah inilah Islam di Indonesia. Ya inilah amma ba'du. Dah mukadimah selesai. Lu belum mulai ngaji saya. Ini baru amma ba'du. Inilah refleksi akhir tahun kebangsaan kita. Ya, dan bangsa ini mari kita jaga. Saya kemarin lagi ribut dengan orang yang mengatakan apa? Bacaan di Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman. Tak marahin. Kamu gimana bisa cerita Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman? Loh ini kan jadi lo enggak bisa. Karena apa? Ini bahaya kalau sampai semua orang percaya bahwa itu tinggalan Nabi Sulaiman. 200 tahun ke depan orang percaya, ya tinggal Yahudinya yang datang. Ini kan tinggalan mbahku ini. Itu mau apa kita? Sekarang kita udah mulai gak percaya dengan bangsa sendiri. Punya ayam gede dikit, ayam Bangkok. Punya apa? Nanas, nanas Bangkok. Punya jambu gede dikit, jambu Bangkok. Punya kunci belok, bisa belok kiri kanan, kunci Inggris. Yang asli sini tinggal gula Jawa. Nah itu asli, asli. Ini bangsa kita jaga bersama-sama. Kita punya masa lalu beragama Hindu, akui Gajah Mada itu orang Hindu. Tidak usah dinaikkan pangkatnya menjadi orang Islam dengan nama Gajah Mada. Ada sekarang gitu. Lah ketika namanya jadi Gajah Mada jadi aneh. Saya bilang, kamu itu loh, saya doakan orang mati, kamu bilang musyrik. Malah sekarang kamu ngislamkan orang mati. Loh ya ini yang kita harus tahu ya. Makanya ini kita di Indonesia indah. Kalau terjaga seperti ini indah. Di sini ada yang takbirnya Allah Akbar, ada di sini saya tahu. Ada yang Allah Akbar Kabiro, ada yang Allah Mabait, ya enggak apa-apa. Allahnya sama kok. Ada yang matinya ditalkin, ada yang enggak. Nanti itu di sini ada. Kalau saya di kampung wong desa bodoh tak talkin. Siapa tahu ada manfaatnya. Kalau saya ditanya tahu nyampe enggak? Ya enggak ngerti. Yang ngerti siapa? Ya yang mati itu. Nah, kalau kamu pengen ngerti, mati yo nang tak talkin. Ya ini semoga semuanya ada manfaatnya dan kita tetap menjadi bangsa Indonesia. Refleksi kita adalah apa? Kita memang berangkat dari bangsa yang berbeda. Satu-satunya puluhan bangsa di dunia yang bersatu dalam satu negara hanyalah negara kesatuan Republik Indonesia. Ini kita jaga. Al-Fatihah. Kenaudzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'iman hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma fatah lana futuhal 'arifin. hikmati kawan saudara na rahmat aku dan tilawah nasina terjalan Allah maja'alna awladana zurriyatina kalam dan alin alim alim khair alibad al-kram semua kiamah dan iman Allah maja'alna amirdana baldan minisabidun tajibat wa rabbul ghafur alabayna ummahatina masyikhi masyikhina wajidat wajidat jamil masyayik kuntai timur alladzina sabaquna bil iman Allah maghfir lahum marhamu ma'amu ma'afanhum Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'da maghfir lana wa lahum Allahumma ajal qabrahum wa la tamiradu jinan اللهم اجعل رحمتك في جميع القبور لا اله الا الله محمد رسول الله باقينا مثبت معنا ارجع الى ربك راضيا مرضيا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحه Hadirin jemaah yang berbahagia, demikian tadilah maulid masalah yang disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Muafiq. Mudah-mudahan segala fatwa-fatwanya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami mewakili segala panitia mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan yang dialami oleh Bapak-Ibu sekalian. Dan saya kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dari kami pribadi, mohon maaf apabila ada kekurangan.